pandangan pertama membuatku luluh, membuatku larut. Senyuman pertamamu membuat hasratku memintamu, izinkan aku untuk membelaimu. Izinkan aku untuk memelukmu. Izinkan aku untuk menjagamu selamanya. Haruskah ku menunggu lagi semua ucapan hatiku ini? Haruskah ku membuktikan kau tahu aku telah jatuh ke pantamu? Memujamu, do-do-do, bersona.